Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bidatin dolala wa kulla dolalatin finnar. Ikhwan wa akhwat fiddin, hadirin peserta daurah, demikian juga para pendengar radio Suara Quran dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah SWT mempertemukan kita semua baik langsung di Masjid Ibnu Utsaimin Mahat Al-Quwah maupun melalui udara. Semoga perjumpaan kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah SWT, diridhai oleh Allah SWT, dan menghasilkan manfaat yang banyak bagi kita semuanya. Amin. Dan kita pun bersyukur kepada Allah SWT bahwasanya Allah SWT menjadikan kita di antara orang yang memiliki ciri-ciri kebaikan, alamat orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk bertafaqquh fiddin, untuk mempelajari din, mempelajari agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqquh fiddin." Barang siapa yang Allah Ta'ala menghendaki dengan yang kebaikan, maka Allah akan menjadikannya orang yang faqih dalam masalah din, yang paham agama. Dan asbab untuk paham agama adalah tafaqquh, yaitu belajar, berusaha untuk belajar agar bisa memahaminya. Ikhwatul rahimani wa rahmatullah. Dan ini kalimat yang sangat besar, sebab secara peluang dan kesempatan insya Allah sama antara kita dan yang lainnya dari masyarakat secara umum. Namun hanya Allah lah yang kemudian menggerakkan hati kita, memimpin hati kita untuk kemudian mau memanfaatkan kesempatan untuk belajar agamanya. Dan ini murni dari Allah SWT. Oleh karena itu, kita harus betul-betul mensyukurinya. dan mensyukurinya tentulah dengan betul-betul memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan tersebut pada hal-hal yang diridhai oleh Allah SWT. Betul-betul kita menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, sebab kenikmatan itu tidak mesti abadi. Artinya, bisa saja seorang diberi kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala, diberi kesempatan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, namun karena dia mengkufuri, karena dia tidak mensyukuri dengan baik, maka kemudian Allah cabut, sehingga kecenderungan itu tidak ada lagi, kesempatan tidak ada lagi, dan banyak hal-hal yang menghalangi dari dia bertafakkur. Sebagaimana ya, kita kadang melihat dengan mata kita, mendengar dengan telinga kita tentang betapa banyak orang-orang yang sebelumnya betul-betul mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala untuk bertafakkur fiddin, namun disebabkan karena mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut, akhirnya Allah Ta'ala mencabutnya, wal iyadu billahi min dzalik. Maka ikhwahum rahimani wa rahimakumullah, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang sangat agung ini, dan inilah sesungguhnya hakikat kenikmatan. Karena nikmat itu ada dua, nikmat yang mutlaqah dan nikmat yang muqayyadah. Nikmat yang mutlak dan yang nisbi, relatif. Dan kenikmatan yang mutlak itu yang manfaatnya bisa dirasakan sejak di dunia sampai di akhirat. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang khusus, orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah SWT. Adapun nikmat yang muqayyad, nikmat yang terbatas, nikmat yang nisbi, itu yang kemanfaatannya hanya bisa dirasakan di dunia. Dan kenikmatan seperti ini diberikan oleh Allah SWT tidak pilih-pilih, artinya semua mendapatkannya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Maka sekali lagi, marilah kita senantiasa ingat akan nikmat yang sangat besar ini. Ikhwatul rahimani wa rahmatullah, pada hari ini insya Allah kita akan membaca atau mempelajari sebuah buku yang itu selesai Salim bin Id al-Hilali dan saya Ali Hasan Ali Abdul Hamid al-Halabi Al-Hasari. Itu dengan terjemahan Miladani Saum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersifat Saum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan banyak manfaat bagi kita, dan mengingat banyaknya materi dan terbatasnya waktu, maka tentunya kita tidak akan bisa membacanya secara utuh dan mempelajarinya atau memahaminya secara utuh. Dan pepatah mengatakan, ma la yudrakulluh la yudrakulluh, sesuatu yang tidak bisa dijangkau seluruhnya tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Maka sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, kita akan pelajari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ikhwan rahimani wa rahmatullah, daurah yang diadakan ini ya, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, dan kita semuanya tahu tentang betapa besarnya nikmat perjumpaan dengan bulan Ramadan, di mana diriwayatkan para salaf, para sahabat itu setengah tahun berdoa, bertala, berharap untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, yang menunjukkan bahwa sambutannya lah sangat luar biasa, sangat istimewa untuk menyambut bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bisa meladani mereka walaupun tidak seluruhnya, tidak seutuhnya. Untuk meningkat waktu, mari kita mulai pelajaran demi pelajaran yang akan kita dapatkan dari buku yang sangat berharga ini. Kita mulai dari yang pertama, tentang keutamaan puasa. Apabila kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh atau dua Syekh, Salim dan Syekh Ali Habibullah, kita akan dapatkan bahwasanya beliau menyampaikan beberapa dalil yang terkait dengan keutamaan puasa bagi pengamalnya. Dan keutamaan puasa ini umumnya, tidak hanya puasa Ramadan, baik puasa Ramadan maupun puasa yang lainnya. Maka saya sampaikan bahwasanya keutamaan puasa yang pertama ditinjau dari puasa itu sendiri, zat puasa. Ini karena keutamanya bisa dilihat dari dua tinjauan, puasa itu sendiri dan keutamaan puasa bagi pengamalnya. Jadi keutamaan puasa ditinjau dari apa yang akan didapatkan oleh yang mengamalkannya. Ditinjau dari puasa itu sendiri, maka setidaknya ada dua hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, bahwa puasa ini merupakan satu syariat yang senantiasa ada pada umat manusia. Artinya syariat yang sifatnya ini abadi. Kita tahu bahwa syariat, hukum-hukum syariat, aktivitas ibadah, bentuk-bentuk ibadah, ada yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala pada setiap umat, dan ada ibadah yang apa? Yang di satu umat diperintahkan dan di umat yang lainnya tidak diperintahkan, dihapus hukumnya. Tetapi untuk puasa, ini termasuk ibadah yang setiap umat ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Di sini menunjukkan bahwa puasa diwajibkan kepada kita kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Berarti puasa memiliki nilai keutamaan dari zat puasa itu sendiri. Dan ketika puasa ini diwajibkan kepada seluruh umat manusia, dari seluruh umat para rasul, ini menunjukkan bahwasanya manfaat yang terdapat dalam puasa itu adalah tidak mengenal zaman. Artinya bahwa sepanjang zaman tetap bermanfaat yang namanya puasa itu. Maka umat manapun juga Allah SWT wajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, yaitu bahwasanya puasa merupakan salah satu dari rukun Islam. Dan ini keutamaan tersendiri terhadap puasa itu sendiri. Sebab tidak semua syarat Islam itu rukun. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamu salah, wa itai zakah, wa sami ramadhan, wa hajil bait. Man istata ila sabila. Islam dibangun di atas lima hal, yaitu syahadaten, kemudian zakat, salat, puasa, dan haji. Ini menunjukkan bahwasanya puasa memiliki keutamaan dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah itu keutamaan puasa ditinjau dari zat puasa, ditinjau dari puasa itu sendiri. Nah sekarang keutamaan puasa dilihat dari apa manfaat yang akan dirasakan oleh pengamalnya. Mu'alif lebih menekankan pembahasannya pada manfaat yang akan dirasakan bagi pengamalnya untuk kehidupannya di akhirat. Maka saya sampaikan bahwa puasa bagi orang yang mengamalkannya itu manfaatnya, keutamaannya akan dirasakan baik di dunia maupun di akhirat. Apa saja di antara manfaat yang akan dirasakan oleh orang yang berpuasa di dunia? Ini hanya sebagiannya saja. Dan kalau kita mau meneliti lebih jauh, tentunya kita akan dapatkan, misalkan kita akan bisa simpulkan tentang banyaknya manfaat yang bisa dirasakan dari puasa yang langsung terasa di dunia. Di antaranya yang pertama adalah sehat. Akan menyehatkan pelakunya. Dan insya Allah para dokter sepakat ya, bahwa si puasa punya pengaruh terhadap apa? Kesehatan seorang. Sehingga dikenal dengan ucapan sumu tasihu, berpuasalah misalnya kamu akan sehat. Dan mencoba wajada, siapa yang mencobanya maka dia akan mendapatkannya. Dan apabila seorang itu melakukan puasa yang terbaik, puasa Daud dengan sehari berbuka dan sehari berpuasa, itu insya Allah dia akan sehat. Dan saya bergaul dengan seseorang kurang lebih sudah 4 tahunan yang dia tidak pernah tinggal sholat apa puasa Daud. Dan selama saya bergaul dengannya, saya belum pernah mendengar dia sakit. Di 4 tahun sudah bergaul dengannya, belum pernah mendengar dia tidak masuk kerja, tidak ngantor, karena apa? Karena sakit. Padahal aktivitasnya, masya Allah. Jadi kadang sampai jam 3 malam urus hal-hal yang memang harus urus di mahat. Jadi kerjanya luar biasa. Dan usianya sudah mungkin 5 tahun di atas saya kurang lebih. Tapi saya belum pernah melihat, bahkan belum pernah mendengar dia sakit. Dan beliau tidak pernah meninggalkan puasa Daud. Dan lebih dari beliau tentunya lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah sosok yang rajin Rajin berpuasa. Dan hampir-hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sakit kecuali akhir hayatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar berempati. Jadi sebagai latihan bagi jiwa untuk peka dan bisa merasakan apa yang diderita oleh orang lain. Jadi tidak egois. Ya akan menumbuhkan jiwa sosial. Jadi tentunya amat sangat besar manfaatnya bagi kehidupan di dunia. Seseorang yang memiliki jiwa sosial kepada sesamanya. Sebab dengan dia lapar, dia pun bisa merasakan bagaimana orang yang laparnya betul-betul sungguhan. Bukan karena puasa, tapi karena memang ketiadaan yang dimakan. Kemudian yang ketiga, akan membantu seseorang untuk bisa berdisiplin. Kemudian yang keempat, melatih kesabaran. Dan ini pengaruhnya sangat besar. Kalau kemudian seorang itu betul-betul berpuasa, ini pengaruhnya besar kepada kepada pembentukan kesabaran. Dan antum bisa rasakan betapa besarnya manfaat yang dirasakan oleh seseorang yang dia bisa menahan diri, memiliki sifat sabar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma utiya ahadun khairun wa awsa min as-sabr." Tidak ada satu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan kesabaran. Dan puasa itulah sarana atau media yang sangat efektif untuk kemudian seseorang itu berlatih untuk bersabar. Dan banyak lagi dari manfaat puasa yang bisa langsung dirasakan pengaruhnya di dunia ini bagi orang yang mengamalkannya dengan benar. Semakin sering berpuasa, maka semakin tampak manfaat tersebut. Dan ada teman menyampaikan, jadi banyak Pak Ikhwan kena penyakit apa yang terkait dengan gangguan pencernaan, lambung, itu ya sebabnya karena apa? Jarang apa? Jarang puasa, nggak rajin puasa. Mengharap diberi kembalikan. Jadi nggak rajin berpuasa. Saya lagi yang membawa kunci motor super fit. Namun saya ingatkan Ustazin Rahimani Warahmatullah bahwa meskipun puasa punya manfaat yang sangat besar untuk kehidupannya di dunia, namun tidaklah puasa dijadikan tujuan untuk apa? Mendapatkan beragam manfaat di dunia tersebut. Sebab kalau itu yang menjadi motivasi dalam kita berpuasa dan tidak ada motivasi lain kecuali itu, maka itu termasuk syirik. Dan syirik termasuk dosa besar. Ancamannya neraka. Sehat dan banyak hal dia dapatkan manfaat di dunia, tetapi resikonya masuk neraka. Itu kalau niatnya cuma apa yang saya sampaikan tadi, maka saya ingatkan. Oleh karena itu, ya, kepada ikhwah yang memberikan motivasi berpuasa, jangan apa? Ini jadikan apa? Dijadikan pokoknya. Sebab akan menjadikan seorang itu nanti salah niatnya. Al-Qur'an Al-Fatihah dalam surat Hud 15-16, mangkam yuri ayat dunia wa zinata muwafi ilai ma'amalun kiha wa umkiha la yubkhusun ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati lanar wa habita ma sanu fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, akan kami penuhi dia di dunia dan tidak dikurangi sedikit pun. Namun mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan jatah di akhirat kecuali api neraka. Dan sia-sialah amal yang mereka perbuat, hapuslah amal yang mereka perbuat dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah menjanjikan kepada seorang yang mengamalkan amalan ibadah dengan niat untuk dunia diberi sebagaimana yang dia niatkan. Tetapi ingat bahwasanya barang siapa yang niatnya semata-mata dunia, maka dia tidak mendapatkan sedikit pun di akhirat kecuali api neraka. Wal iyadzubillah min dzalik. Maka saya ingatkan bahwasanya manfaat puasa yang dapatkan di dunia itu akan didapatkan Pak secara otomatis dengan izin Allah SWT. Tidak perlu diniatkan mesti antum mendapatkannya. Tidak perlu diniatkan begitu mesti mendapatkannya dengan izin Allah Taala. Maka cukup bagi antum apa? Bagi kita semuanya meniatkan untuk akhirat. Karena dunianya mesti apa? Mesti kena. Niatkan saja akhirat yang tadi itu kena. Maka tidak dijadikan motivasi karena itu otomatis. Tidak usah diniatkan otomatis kena. Tetapi kalau akhirat untuk mendapatkannya harus apa? Harus diniati. tanpa diniati mendapatkan akhirat enggak dapat. Kalau dunia, walaupun enggak diniati untuk mendapatkan dunia dapat. Adapun manfaat yang akan dirasakan di akhirat, kita ikuti dari apa yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama, puasalah perisai. Jadi puasa itu akan menjadi perisai bagi pengamalnya, itu perisai dari api neraka. Jadi benteng dari api neraka. Artinya keselamatan dari api neraka dengan berpuasa. Beliau bawakan beberapa dalil, di antaranya ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu dzalika wajahu 'anil nar 70 kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah melainkan dengannya Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ini umum puasa apa salinnya? Karena apa? Ma min abdin yasumu yawman. Yawman akhir dalam siak nafi. Yufidul umum. Maka pokoknya hari apa saja dia berpuasa sehari dengan catatan bisabilillah di jalan Allahnya. Dalam rangka mengharap wajah Allah Taala, maka itu keutamanya akan dia dapatkan. Bahasnya dia akan dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Dari yang lainnya, beliau sampaikan Nabi bersabda, asyamu junnah yastajinnu biha al-abdu minan nar. Puasa adalah perisai, dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari api neraka. Dan itu memang tujuan dari puasa, la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, yang namanya takwa adalah menjadikan antara dirinya dengan neraka wiqaya. Maka orang yang berpuasa akan terhalang dari api neraka. Kemudian yang kedua, perlu sampaikan, puasa dapat memasukkan pelakunya ke surga. Dan sesungguhnya, yang kedua ini konsekuensi dari yang pertama tadi. Ketika dia dijauhkan dari neraka, maka dijauhkanlah dengan dimasukkan ke dalam surga. Kalau yang tidak masuk neraka, maka dia masuk surga. Dan dibawakan sebuah dalil dari Abu Umamah, di mana beliau menceritakan pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bi al-jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang dengan itu aku akan masuk surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bisawm la misallah. Hendaklah kamu berpuasa, tidak ada tandingan baginya. Dan tentunya kita bisa pahami bahwasanya Abu Umamah Rulan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada amalan setelah amalan wajib. Sebab semua sahabat tahu tentang apa yang menjadi kewajibannya. Nah sekarang apa amalan-amalan sunnah yang apabila dilakukan itu akan masukkan ke surga. Dan dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, beliau sampaikan, orang yang berpuasa akan diberi pahala tanpa hitungan. Dasarnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa inulli wa anna azidihi." Setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku akan memberikan pahala atasnya. Secara umum amalan-amalan yang lain itu telah dijelaskan pahalanya, yaitu al-hasanatu bi asri amsalihha. Setiap kebaikan ada mendapatkan ganjaran 10 kali lipat. Ila sab'ini adzibhin, sampai 700 kali lipat. Itu untuk amalan-amalan yang lainnya. Illa shaum. Kecuali apa? Puasa. Maka hitungannya tidak dalam lipatan seperti itu. Maka ini apa? Merupakan dorongan pemberian motivasi dari Allah Ta'ala untuk berpuasa. Dan ini umum puasa apa saja. Apalagi puasa Ramadan. Yang lebih Allah cintai dibandingkan puasa-puasa yang lainnya. Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi shay'in ahabbu ilayya mimma faradtuhu alayh." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu lebih aku cintai dibandingkan dia mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Maka kalau puasa secara umum demikian, apa pemberian motivasi dari Allah Ta'ala, jadi Allah tidak sebutkan berapa besarnya, jika dengan hitungan pokoknya apa, itu untukku, aku yang akan membalasnya. Ini syahid atau bukti pendalilan yang menunjukkan bahwasanya pahala puasa itu tak terbatas. Jadi hitungannya bukan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sebagaimana amal-amal yang lainnya. Diketahui sampai 700 kali lipat. Atau sampai lipatan yang lebih dari 700 kali. Ini tak terhingga. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya berapa besarnya pahala puasa. Dan kita tahu bahwasanya puasa adalah merupakan bentuk kesabaran. Dan Allah Ta'ala menjanjikan pahala sabar memang tak terbatas. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya Allah Ta'ala membalas orang-orang yang bersabar dengan balasan yang tak terhitung. Dan puasa bagian dari kesabaran. Wujud kesabaran, kalau seorang itu bisa berpuasa dengan benar. Dan Allah menjanjikan bagi orang bersabar, itu pahala tak terbatas. Dan dalam hadis ini pun, ada penunjukan hal itu. Itu bahwasannya, pahala puasa tak terhitung. Kemudian yang keempat, Orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza afthara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Jika berbuka dia sangat gembira, ini kegembiraan di dunia. Dan jika berjumpa dengan Rabb-nya, dia juga bergembira dengan puasanya. Dan semua orang merasakan gembiranya ketika berbuka. Dan kegembiraan itu akan lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi ketika kemudian dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang menyebabkan perjumpaan dia dengan Allah taala adalah karena puasanya. Ikhwatul rahimani wa rahmatullah. Tak ada satupun di antara kita yang mengetahui amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang salaf mengatakan, "La alimtu anna Allah qabila minni sajdatan wahidatan la tamannaitu al-maut." Seandainya saja saya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu sujud saja, sungguh aku berangan-angan mati saja. Dia berdalil dengan firman Allah, Ta'ala, "Wa ma innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanyalah Allah itu menerima dari orang yang bertakwa. Artinya kalau ada satu sujud saja yang diterima di sisi Allah Ta'ala, mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala, maka dia bagian dari orang yang bertakwa, yang pasti akan masuk surga. Nah, ikhwatin rahimani wa rahmatullah, setiap kita, tak seorang pun di antara kita yang mengetahui amalan mana yang betul-betul telah diterima di sisi Allah Ta'ala. Maka, bisa jadi puasa kita lah satu-satunya amalan yang diterima di sisi Allah Ta'ala. Ada pun yang lainnya tidak. Maka, jelas seseorang itu akan berbahagia sekali ketika menghadap kepada Ta'ala, dan ternyata yang menyebabkan dia bisa berjumpa dengan Allah adalah apa? Puasanya. Maka Nabi berpesan, "La tahqiranna min ma'rufin saya walau antalqa akhaka biwajhin talqi." Janganlah engkau meremehkan, merendahkan sebuah kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut, walau hanya sekedar bermuka manis ketika berjumpa dengan saudaramu. Sebab kembali bahasnya, tak seorang pun di antara kita itu mengetahui amalan mana atau yang itu diterima oleh Allah, yang kita ikhlas diterima oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang meremehkan amalan itu kesannya mengesankan berada apa? Dia merasa sudah punya apa? Wah, nah ini kebaikannya sepele ya. Saya sudah melakukan ini semuanya. Berarti dia merasa yang itu sudah diterima, ya atau tidak? Padahal belum tentu. Sekarang coba kita masing-masing introspeksi diri. Mengapa? Apa yang melatar belakang kita? Kadang kita enggan, malas untuk melakukan suatu amalan yang kita dianggap apa? Dianggap sepele, dianggap ringan. Kita maunya amalan-amalan yang besar. Dan itu biasanya lahir karena apa? Dia merasa dia sudah beramal, dia bisa cukup untuk menyelamatkan dia. Padahal siapa yang menjamin bahwasanya amalan itu diterima? Siapa tahu justru ini yang diterima, yang sepele ini, yang seandainya dia kerjakan ini yang diterima karena dia tinggalkan, maka apa? Tidak ada satupun amalan yang dia yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerugian. Maka pesan Nabi kepada kita semuanya demikian. Dan itu supaya apa? Supaya kita semuanya senantiasa mengambil peluang, mengambil kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Selama kita bisa ambil, ambil. Karena bisa jadi itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi menyatakan, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah shadaqah. Maka mana peluang kebaikan yang bisa kita ambil? Ambil. Bahkan ikhwatun rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian kita mendapatkan peluang yang dimungkinkan, itu tidaklah kita melakukannya kecuali ikhlas karena Allah Ta'ala, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Dan kadang kita kalau pikir-pikir jadi curiga. Kita curiga su'udzon kepada diri kita sendiri, betul enggak selama ini ikhlas dalam ramal? Sering saya contohkan. Sebagai bahan koreksi bagi kita semuanya. Untuk meneliti kembali sesungguhnya landasan kita mengamalkan kebaikan itu apa? Antum pernah dua safar ya, tahun ini pernah safar ya kan? Ya. Bahkan mungkin kehadiran di sini pun ada yang safar. Dalam safar antum itu sering singgah di sebuah tempat, baik bisnya atau kapalnya atau ketika naik motor singgah di tempat untuk buang hajat, untuk BAB atau buang air kecil di tempat umum. Dan ya namanya kamar mandi umum ya, dan orangnya umum, beda dengan di rumah sendiri ya, orang mas-masan termasuk dalamnya ya, mungkin karena dia tergesa-gesa maka buang air dan nggak sempat apa, nggak sempat nyiramnya ya. Sekarang apa yang antum lakukan ketika antum masuk dan kamar mandi ada banyak juga, A, B, C atau 1, 2, 3 terbuka juga. Begitu antum masuk, antum dapat di yang kondisinya demikian, artinya belum digontor. Apa yang antum lakukan? Bersyukur, kemudian untuk rapat-rapat dan menyiram baik-baik, atau pindah? Ini pertanyaan jawab dengan jujur. Apa yang antum lakukan? Pindah atau kemudian bersyukur, kemudian ditutup rapat-rapat dan disiram? Berpindah ya, berpindah, mencari yang, kalau yang sepi kemudian pindah sampai dapatkan yang bersih ya kan. Sekarang kita sepakat atau tidak bahwa seandainya kita menutupnya dan kemudian menyiramnya, perbuatan baik atau tidak? Itu perbuatan baik atau tidak? Perbuatan baik. Sepakat itu perbuatan baik. Kemudian siapa yang mengetahui perbuatan itu? Siapa yang mengetahuinya? Tidak ada kecuali Allah, ya kan? Tidak ada. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah SWT. Berarti akhirnya kita mendapatkan peluang yang sangat berharga untuk apa? Beramal yang itu pasti ikhlas kalau kita lakukan. Jadi hampir pasti itu ikhlas kalau kita lakukan. Kenapa? Siapa yang akan memuji perbuatan kita waktu itu di dalam kamar mandi? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya bahwa kita melakukan perbuatan baik menyiram. tak ada seorang pun yang melakukannya. Tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kecuali Allah SWT yang tahu perbuatan kita. Padahal nilai sebuah amal itu bukan besar kecilnya, wujudnya tadi apa? Niatnya lah karena Allah SWT ingin berbuat baik. Nah kenapa disia-siakan? Maka kita jadi curiga. Amal kita yang selama ini sesungguhnya karena murni, karena Allah, karena ada tendensi yang lainnya. Sehingga kita rajin mengamalkan itu. Buktinya ketika dapat kesempatan yang itu dimungkinkan sangat besar ikhlasnya, kok kemudian apa disia-siakan? Mestinya dia bersyukur. Alhamdulillah. Dapat kesempatan yang jarang terjadi. Dan kita harus ingat bahwasanya yang menggerakkan kita berjalan ke tempat tersebut adalah Allah SWT. Maka yang langsung terpetik dalam benak kita mesti husnudzon kepada Allah SWT. Bukan apa-apa, bukan kemudian marah, bukan menggerutu, kurang ajarnya. Kita yakin sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah bahwasanya semua perbuatan yang kita lakukan dengan takdir Allah SWT, bukan usaha kita, bukan perbuatan kita secara mandiri, tapi Allah Taala yang memilihkan dan menggerakkan kita. Maka kalau kemudian kita berpikir dengan husnudzon kepada Allah SWT bahwasanya Allah sedang menguji kita seberapa jauh sesungguhnya kita beramal, apakah ikhlas atau tidak selama ini, dan bisa jadi itu sebagai ujian dari Allah Taala kepada kita, dan ternyata kita gagal. Jadi sebuah perbuatan yang disepakati oleh semua orang, hatta orang kafir pun menyepakati untuk kebaikan, tapi banyak kita sia-siakan. Dan beruntunglah seseorang yang mendapatkan kesempatan tersebut dan kemudian dia berhasil menunaikannya dengan baik. Dan banyak lagi isinya, Pak, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yang sesungguhnya kita bisa introspeksi dengan hal tersebut. Kemudian yang ke-5, beliau sampaikan, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Di dasar dari sabda Nabi SAW, la khulufu fami sa'im atyabu innallahi min rihil misk. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Dan ini beliau sampaikan dengan sebelumnya bersumpah, wallahi nafsu Muhammadin biadi, demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Padahal sabda Nabi, tanpa sumpah pun pasti betulnya, pasti benarnya, tidak salah. Dan beliau menekankan lagi dengan bersumpah yang menjadi kewajiban bagi kita. Kemudian yang ke-6, puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Didasari dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat kelak. Ikhwatul rahimani wa rahmatullah. Kita menyadari bahwasanya kita itu senantiasa berdosa kepada Allah Ta'ala, baik siang maupun malam. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, tukhti'una al-lail wa an-nahar. Kamu senantiasa berbuat salah malam dan siang. Namun Allah Ta'ala memberikan tawaran untuk memohon ampun kita, istighfar kepada Allah Ta'ala wa naqdu dzunuba, kata Allah, dan aku mengampuni dosa. maka mohonlah ampun kepada Allah Taala. Nah, ikhwan rahimani wa rahmatullah, nasib kita di akhirat tak ada seorang pun di antara kita yang mengetahuinya. Dan di antara sebab seseorang selamat dari azab Allah Taala adanya syafaat. Dan di antara yang akan memberikan syafaat kepada kita, siam yang kita lakukan. Bahwasanya siam, puasa yang kita lakukan, amal kita itu akan mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan syafaat. Kemudian yang ketujuh, puasa sebagai penebus atau kafarah. Sebagai penebus di sini, kafar di sini, baik sebagai kafarah terhadap amalan yang tidak bisa dilakukan, kemudian diganti dengan puasa, kewajiban tertentu yang tidak bisa kita tunaikan karena ada uzur, maka gantinya, tebusannya adalah dengan puasa. Ini kafar yang pertama. Ini sebagai tebusan terhadap sebuah amalan yang kita, yang itu wajib, tetapi kita tidak mampu untuk menunaikannya. Jadi, banyak macamnya ya. Seperti orang yang melanggar sumpah, kemudian dia tidak bisa menunaikan salah satu dari tiga kewajiban yang ada, maka dia dengan menebusnya dengan berpuasa 3 hari. Atau orang yang membatalkan puasa dengan berzina, maka dia harus menebusnya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Dan lain sebagainya. Nah, bentuk kafar yang kedua adalah sebagai takfirud dzunub. Itu sebagai menghapus dosa. Menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat. Dan lainnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahli wa mali wa jari tukafiruha as-salatu was-siyamu was-shadaqah. Fitnah, pelanggaran seorang dalam keluarga, harta dan tetangganya dapat ditebus dengan sholat, puasa dan sedekah. Artinya, kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan terkait dengan anggota keluarga kita, istri dan anak, atau terkait dengan harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, atau terkait dengan tetangga kita, atau terkait siapa saja yang kita durhaka kepada Allah Ta'ala dengan apa yang kita lakukan, maka itu bisa terhapus dengan sebab puasa. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar dari puasa, di mana seseorang bisa dihapuskan dosa-dosanya karena dia berpuasa. Kemudian yang ke-8, beliau sampaikan ar-royan disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Didasari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-royan yadkhulu as-sha'imun yaum al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun mayruhum. Sesungguhnya di surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu itu. Ini seorang yang amalan yang paling menonjolnya yang dia miliki adalah puasa. Maka melalui pintu royan dia akan masukinya. Dan kalau kemudian seseorang itu memiliki amalan yang menonjol dalam seluruhnya, maka dia dipersilahkan masuk pintu mana saja yang dia sukai. Dan semua pintu mempersilahkannya untuk kemudian dia menjaga surga, mempersilahkan untuk dia masuk lewat pintu mana saja. Dan seandainya salah satu dari kita memiliki keistimewaan adalah tentang puasanya, di mana dia memiliki amalan puasa yang lebih menonjol dibandingkan amalan-amalan yang lainnya, maka pintu royanlah yang disediakan baginya. Ikhfasidun rahimani warahmatullah. Sebelum saya melanjutkan kepada bab berikutnya, bahwa keutamaan yang Allah janjikan kepada kita semua dari satu kaidah yang mesti diperhatikan oleh setiap kita, bahwa al-hukum realisasinya lah ditamami syurut wan tifra'il mawani, bahwa ketetapan hukum itu terlaksananya adalah apabila syarat-syaratnya dipenuhi dan tidak adanya mawani atau penghalang untuk diwujudkannya hukum tersebut. Dan ini berlaku baik dalam al-was maupun dalam al-wa'id, dalam janji maupun dalam ancaman. Saya tegaskan dan saya garis atasi di sini, karena banyak dari kaum muslimin tidak memperhatikan kaidah ini atau luput dari mereka kaidah ini. Sehingga perhatiannya itu hanya terfokus kepada amaliyahnya. Yang penting ada amalannya, maka merasa janji itu pasti didapatkan. Padahal janji itu akan ditunaikan apabila dalam pengamalannya tersebut itu memenuhi seluruh persyaratan yang ada dan tidak adanya mawani, penghalang-penghalang untuk terwujudnya janji tersebut. Maka nanti kita akan dapatkan, termasuk dalam hal ini puasa, secara kenyataannya banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali apa? Dahaga dan lapar. Padahal dia telah menunaikan puasa dan betul-betul memenuhi syarat sahnya puasa. Tetapi kenyataan di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia cuma lapar dan dahaga ketika di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari puasa tersebut. Maka ikhlasibu rahimani warahmatullahi wabarakatuh, sebuah perbuatan atau sebuah perkataan yang mendapatkan janji dari Allah Taala itu kalau dia sempurna, atam, baik sempurna dalam batas yang wajib atau bahkan sampai sempurna dalam kadar yang mustahab. Adapun kalau kemudian dia tidak memenuhi persyaratan untuk dikatakan tam, ya, bisa jadi dia hanya dapat dosanya saja. Meskipun secara zahir dia mengamalkannya. Maka yang lebih harus diperhatikan bagi seseorang yang beramal amal ibadah adalah bukan zahir dari amal ibadah tersebut atau syarat sahnya ibadah tersebut. Itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah syarat-syarat untuk bisa diterimanya amal ibadah itu insyaAllah. Untuk bisa utuhnya amal tersebut dari hal-hal yang mengurangi pahala atau bahkan membatalkannya. Ini yang jauh lebih penting. Dan secara prakteknya ini yang jauh lebih sulit. Kalau hanya menjaga syarat sahnya secara fikih, itu secara umum kita bisa. Mudah. Kan itu sifat syarat Islam. Mudah. Tetapi, untuk kemudian menjaga agar amalan tersebut diterima di sisi Allah SWT, ini yang butuh perjuangan yang sangat berat. Karena pembatal-pembatal itu datang baik dari sisi apa? Intern dalam diri kita sendiri, jiwa kita, inna nafsal amaratun bisu, atau ekstern dari godaan syaitan. Dan syaitan itu amat sangat menginginkan agar setiap amal ibadah kita itu hanya ritual belaka dan tidak mendapatkan sedikit pun di sisi Allah Ta'ala pahala. Maka 8 keutamaan yang akan didapatkan seorang terkait dengan puasanya di akhirat tadi itu diperuntukkan bagi yang puasanya diterima di sisi Allah Ta'ala. Bukan bagi yang puasanya itu hanya semata-mata sah secara hukum fikih. Tetapi yang sah secara hukum fikih dan diterima oleh Allah Ta'ala secara persyaratan-persyaratan dan kriteria yang Allah tentukan. Yang paling pokoknya lah al-ikhlas, kemudian apa? Menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa yang akan kita dapatkan dalam buku ini sebagian insyaAllah. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Keutamaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan bulan yang istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Sampai-sampai para sahabat karena keistimewaan yang ada di bulan Ramadan berharap seandainya seluruh bulan itu adalah bulan Ramadan. Beda dengan kita. Bulan yang ngomong adalah bulan Ramadan. Karena apa? Ada puasa sebulannya itu. Dan itu tidak benar. Jadi bulan yang paling utama di antara seluruh bulan yang ada adalah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa, yang lebih dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya ada beberapa hal yang menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan istimewa. Yang pertama beliau sampaikan dia sebagai bulan Al-Quran. Allah berfirman, syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah ayat Allah Ta'ala yang terbesar yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menjadi ayat Allah yang terbesar yang pernah diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk para Rasulnya, yang dalam bahasa yang lebih populer adalah mukjizat terbesar. Walaupun istilah mukjizat sesungguhnya kurang tepat, Allah Ta'ala menamakan mukjizat dengan ayat dan burhan, bukan dengan mukjizat. Jadi ayat Allah yang terbesar, burhan Allah yang terbesar yang turunkan kepada umat manusia, kepada para rasul, adalah Al-Quran. Dan itu diturunkan di bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah secara menyeluruh 30 juz, kemudian diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ala sesuai dengan yang dikenal dengan asbabun nuzul, atau ya sa'ayat demi sa'ayat atau surat demi surat sesuai dengan proses turunnya Al-Quran. Tetapi sudah turun terlebih dahulu 30 juz langsung ke Baitul Izzah. Dan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini menjadi istimewanya bulan Ramadan karena keistimewaan Al-Quran. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah Taala yang telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka barang siapa yang melihat bulan itu wajib baginya untuk berpuasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka bila salah seorang dari kamu menyaksikan bulan itu, yaitu bulan Ramadan, maka wajiblah berpuasa. Syukran lillah jalla jalla. Bagi syukur kepada Allah SWT. Dan ingat bahwa bersyukur kepada Allah dengan beribadah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau salat malam sampai bengkak kakinya ketika tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang? Maka Nabi bersabda, apalah aku abdan syakura, tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan demikianlah beberapa kali terbanyak Allah Ta'ala menyebutkan bahwa yang bersyukur kepada Allah dengan beribadah, inna atayna kal kawthar fasholli li rabbika wanhar. Maka sholat dan berkorban pun sebagai apa? Rasa syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikannya kenikmatan yang banyak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.